اقرأ رقم الأول افتحوا واجبكم لا بس نعيد من أول فائدة gak mengapa kita ulangi faedah pertama. Ya Allah, اقرأ. جواز عرض المرأة نفسها أو الرجل ابنته على رجل من أهل الخير والصلاح. نعم. Bolehnya menawarkan anak perempuannya oleh dirinya, atau seorang wanita menawarkan dirinya, atau seseorang menawarkan anak perempuannya. Iya. Kepada seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi, atau seorang laki-laki menawarkan anak perempuannya. Terus kepada seseorang dari ahlul khair dan salah. Siapa ahlul khair? Orang-orang baik. Nah, terjemahkan dong. Kepada orang-orang kepada, yang baik. Kepada orang-orang yang baik dan saleh. Dan soleh. Baik. Teruskan. Jawazu nadra man lahu raghbatun fi zawaji ila al-mar'ati allati yuridu az-zawaj minha. Wal hikmatu fi dhalik ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله انظر إليها فهو أحرى أن يؤدم بينكما. يكفي. Cukup. Boleh bagi seseorang yang ingin untuk menikah untuk melihat wanita yang akan menjadi istrinya. Nah. Atau yang ia ingin menikah dengannya. Bolehnya bagi seorang laki-laki melihat wanita yang akan dinikahinya. Terus. Dan hikmah dari nazar adalah sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, lihatlah kepadanya, karena hal itu akan menimbulkan hasrat atau menumbuhkan kecintaan di antara kalian berdua. Baik. Lanjutkan. Wal muslimun al-an. Wal muslimun al-an baina tarafay naqid, faminhum al-mutajawizuna hududallah ta'ala bitarkiha ma'akhid khatibiha fil masarih wal mutanazzihat wal rihlat wal khuluwat. Dan kaum muslimin yang sekarang berada di dua ujung ekstrim yang berlawanan. Faminhum, di antara mereka ada yang melampaui batas-batas Allah dengan meninggalkan itu bisa diterjemahkan membiarkan. Dengan membiarkan anak wanitanya. Dengan membiarkan anak wanitanya bersamaan. Bersama. Bersama. Dengan pelamarnya. Bersama dengan pelamarnya di taman-taman. Wal mutanazzihat. Taman-taman. Apa mutanazzihat? Sama aja. Ya. Tempat wisata. Wisata. Warihat. Jalan-jalan. Terus. Wal khulwat, dan berduaan tanpa mahram. Ya. Ini ujung yang ekstrim dalam membiarkan anaknya. Kan sudah dilamar, biarin aja. Nah, sebaliknya. Waminhum. Waminhum al-muqassiruna alladzina yukinnunaha fala yasillu ila ru'yatiha man yuridu zawaj. Dan juga di antara mereka ada yang sangat berkurang-kurangan, yang tidak boleh. Yukinnun itu membentengi wanita tersebut. Yukinnunaha, membentengi wanita tadi. Membentengi wanita tadi agar tidak sampai kepadanya, agar enggak bisa dilihat, agar tidak boleh dilihat. Terus, bagi agar tidak boleh dilihat bagi orang yang ingin menikahinya. Atau hingga saja, hingga orang yang mau nikah pun tidak boleh melihatnya. Enam. Wasuluku sabil al-wasat. Wasuluku sabil al-wasat huwal haq, dan jalan mengikuti suluk, mengikuti dan mengikuti jalan yang tengah itu adalah sebuah kebenaran. Cait, mengikuti jalan tengah itulah kebenaran, yaitu sebagaimana ucapan Allah Ta'ala, wa kana baina dzalika qawama. Naam. Dan di antara dan kenapa enggak terjemahkan? Tinggal buka Al-Qur'an kamu dapat terjemahannya. Kenapa susah? Dan di antara itulah tegaknya kebenaran. Wa kana baina dzalika qawama, dan di antara itulah kebenaran menjadi qaim, menjadi tegak. Baik, yang ketiga. Iqra, itu ke siapa yang kosong? Kamar mandi. Hah? Kalau kosong diisi. Wilayatul imam 'alal mar'ati allati laisa laha waliyun min aqrabaiha. Kewalian seorang imam bagi seorang wanita yang tidak memiliki wali dari kerabat-kerabatnya. Nah, kewalian seorang imam atau penguasa terhadap wanita yang tidak memiliki wali dari kerabatnya. Lanjutkan. Rabi'ah. Rabi'ah, annahu labudda minas sadaqi fin nikah li'annahu ahadul iwadain. Bahwasanya pada pernikahan harus ada mahar, dikarenakan mahar adalah salah satu dari dua barang yang ditukar, dari dua yang ditukar. Enam. Wajibnya membayar mahar karena itu salah satu dari dua yang ditukar. Lima. Al-khamisah, yajuzu ayyakuna yasiran jiddan lil ajzi liqaulihi walau khatiman min hadidin ala annahu yustahabbu takhfifuhu lil ghani wal faqir. Lamma fi dhalika, lima fi dhalika minal masalihil kathirah waqad taqaddama bayanu dhalik. Bolehnya mahar itu berupa sesuatu yang sangat ringan karena ketidaksanggupan, berdasarkan perkataannya, walaupun cincin dari besi. Nah. Yang demikian itu di zuk. Namun dianjurkan untuk meringankan mahar. Namun untuk orang kaya ataupun miskin. Namun dianjurkan untuk meringankan mahar untuk orang kaya dan juga orang miskin. Jadi tadi boleh yang sangat rendahnya walaupun cincin dari besi karena enggak sanggup. Kalau sanggup boleh besar, tetapi tetap dianjurkan untuk ringan saja, jangan berlebihan. Nah. Yang mana padanya ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang telah lalu penjelasannya. 6. Mengapa harus ringan atau mengapa dianjurkan untuk ringan? Karena ada maslahat yang banyak dalam masalah itu sebagaimana sudah dibahas. Dan ini ketentuannya, barakallahu fikum, adalah di tangan perempuan. Jadi ketika engkau melamar seorang wanita, wanita tadi akan minta maharnya. Boleh nikahi saya, tapi beri saya rumah beserta isinya, mobil mewah beserta supirnya, dan kapal pesiar dengan kapten kapalnya, pesawat dengan pilotnya, misalnya, itu hak dia. Aduh, maaf saya nggak sanggup, ya nggak jadi nikah. Besoknya ada yang lamar lagi, udahlah yang penting rumah mewah dengan mobilnya cukup. Orang yang kedua juga, waduh, nggak sanggup. Datang lagi yang ketiga, saya melamar kamu, oh, boleh. Tapi maharnya, dia berpikir yang pertama nggak jadi, yang kedua nggak jadi, ini jangan sampai nggak jadi kan? Ya udahlah, pokoknya rumah sederhana, yang penting nikah jadi. Itu barakallahu fikum haknya perempuan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah menetapkan mahar tidak boleh besar-besar, diumumkan bahwa wanita tidak boleh meminta mahar lebih dari sekian, enggak boleh di atasnya, harus di bawahnya. Ada wanita tua yang menegur, ya Amirul Mukminin, kunta Umairan wa asbahta Umaran wa sirta Amiran fattaqillah. Engkau itu dulu Umar kecil, aku tahu kecilmu, kemudian jadi Umar besar, kunta Umairan, kemudian jadi Umaran, wasirta Amiran, dan sekarang jadi Amir. Fattaqillah, bertakwalah pada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaupun salah seorang mereka meminta maharnya satu pikulan emas, apakah engkau membatasi apa yang tidak dibatasi oleh Quran? Umar terdiam, kemudian berkata, sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Wanita itu benar, Umar yang salah. Stop, dicabut kembali aturan tersebut, berarti bebas berapa saja. Namun kalau ringan-ringan saja ada masalah kathira, ada masalah kathira. Barakallahu fiikum. Lanjutkan. As-sadisa. Naam. Al-ula dhikru as-sadaq fil 'aqdi li yakuna aqta'a lin niza'. Fa in lam yuzkar saha al-'aqd wa raja'a ila mahril misl. Yang utama adalah salah. Untuk nomor 6 kok yang pertama. Yang utama. Nah, itu benar. Yang utama adalah maka bacanya juga salah. Bukan ula. Kalau ula yang pertama. Aula. Al-aula dzikru sadaq fil 'aqdi. Yang lebih utama menyebutkan mahar itu ketika akad. Teruskan. Baca dulu. Al-aula? Al-aula dhikru sadaq fil 'aqdi li yakuna aqta'a lin niza', fa in lam yuzkar saha al-'aqd wa raja'a ila mahril misl. Naam. Yang utama adalah menyebutkan mahar di saat akad, karena lebih memungkinkan untuk memutus pertikaian. Sahih. Dan jika tidak disebutkan, maka akad tersebut tetap sah dan kembali kepada mahar yang semisal. Maharul misl, mahar yang wajar. Maharul misl, mahar yang wajar. Jadi faedah yang keenam ini lebih utama untuk disebutkan maharnya ketika akad. Ketika akad, aku nikahkan engkau dengan anakku fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, dengan mahar sekian-sekian kontan dibayar tunai. Itu yang afdol. Mengapa? Agar gak ada pertikaian. Setelah selesai, bayarkan maharnya. Kalau ada pertikaian, loh saya kan maharnya mintanya 1 miliar. Kenapa kok cuma 100 juta? Tadi disebut dalam akad sudah sangat jelas. Saksinya hadir banyak. Iya kan? Udah gak bisa menuntut apa-apa. Qat'an linniza. Qat'an linniza. Aqta' linniza. Lebih bisa memutuskan pertikaian. Artinya gak akan ada pertikaian karena saksi mendengar semua maharnya sekian. Fa'in lam yudhkar. Kalau gak disebut, aku nikahkan engkau dengan anakku Fulan bin Fulan dengan mahar sebagai tersebut. Udah. Lu maharnya berapa? Yang tahu hanya suami dan istrinya, atau yang tahu hanya keluarganya dan istrinya. Boleh? Boleh. Dengan mahar yang mereka sudah sama-sama tahu. Ketika mereka ribut, bingung, gak ada saksi. Iya kan? Lo kami kan gak boleh. Saksinya siapa? Gak ada yang dengar. Maka yang afdal, yang aula, al-aula, dzikru shadaq fil 'aqd. Yang lebih utama untuk menyebutkan mahar itu di akad nikah. Aku nikahkan dengan mahar sekian dibayar tunai. Sehingga saksinya banyak dan tidak akan ada lagi pertikaian. Wajaratil 'adatul an. Teruskan. Wajaratil 'adatul an ayyursilahu ar-rajulu ila al-mar'ati qabla al-'aqdi. فترضى به المرأة وأهلها وبعد الرضا يكون العقد فحينئذ لا يكون ثم لا يكون ثم حاجة إلى ذكره في العقد. نعم. Artinya dan yang telah menjadi kebiasaan sekarang yaitu si laki-laki mengirim mahar tersebut kepada si wanita sebelum akad, ya. Sehingga wanita dan keluarganya pun ridho dengan mahar tersebut. Dan setelah mereka ridho, maka terjadilah akad. Dan ketika itu tidak butuh untuk menembulkan kembali mahar tersebut di dalam akad. Jait. Sama ayhunaka. Makna sama bukan summa. Adalah hunaka. Ela yakunu hunaka haja. Tidak lagi di sana perlu ada penyebutan akad lagi karena sudah terjadi keridhaan sebelum akad. Nih kirim-kirim segala macam ya sudah. Kalau gitu kapan kita nikah? Besok, lusa, pekan depan. Maka ketika akad enggak apa-apa enggak disebut lagi. Karena sudah saling ridha. Aku nikahkan anakku Fulan bin Fulan dengan sekian dengan mahar yang sudah tersebut, bil mahril madkur, dengan mahar yang sudah tersebut, enggak apa-apa karena sudah terjadi keridhaan, aman. Tapi kalau tidak harus disaksikan di umum. Ketika disaksikan, siapa yang menikahkan? Bapaknya. Bapaknya si wanita kan. Sehingga dia yang melafadzkan dengan tegas sekian-sekian. Maka seorang pemuda yang dinikahkan, dengarkan baik-baik. Mahar 100 ribu. Apa itu? Ada yang gak samar. Jangan bilang qabiltu tazwijaha, aku terima nikah. Jangan dulu. Tadi 100 apa itu? Bahaya kalau salah. 100 juta dolar. Waduh. Ada yang terjebak begitu karena dikira maharnya 100 ribu. Tetapi ternyata enggak dikasih rupiah di belakangnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku Fulan bin Fulan dengan mahar 100 ribu. Titik. Itu rupiah, dolar, yen atau mata uang golden Belanda. Enggak jelas. Maka jangan kobil tuh, emang yang terima saja. Kamu tahu maharnya berapa? 100 ribu. 100 ribu apa? Harus 100 ribu rupiah. Sebab terjadi ini. Ketika diakad 100 ribu dolar. Setelah selesai diakad, kamu maharnya sekian. Oh enggak, 100 ribu rupiah. Dolar, tadi mertua kamu bilangnya dolar. Dilihat rekamannya, saksi-saksi semua berkata begitu. Akhirnya dia utang. Karena dia kobil tuh, saya terima. Hutang 100 ribu dolar berapa itu? Besar. Barakallahu fiikum. Bisa 1 miliar. Kembali kepada kitab. Maka sebaiknya memang ada keridhaan sebelum akad. Nanti ketika akad silakan disebut ataupun tidak disebut, sudah ada keridhaan. Sudah ada keridhaan. Apalagi sudah diberikan. Nih maharnya. Kita nikah besok. Mahar duluan. Kemudian nikah. Yang berikutnya. Anna khitbatal aqdi la tajibu haitsu lam tuzkar fi hadzal hadits. Bahwa melamar ketika akad itu tidak wajib sebagaimana tidak disebut di dalam hadis. Apa? Bahwa melamar ketika akad itu tidak wajib. Barakallahu fiikum. Idzan antum la tufarriqun bainal khutbah wa khitbah. Khutbah. Khitbah. Ini berbeda jauh. Khutbah itu ceramah, muhadharah. Khitbah itu melamar. Dan di sini khutbah. Barakallahu fikum. Anna khutbatal aqdi la tajib. Bahwa khutbah dalam akad itu enggak harus. Haitsu lam tadhkur fi hadzal hadits. Di mana khutbah tersebut enggak ada di dalam hadis ini. Masih ingat hadisnya? Seorang wanita datang, "Ya Rasulullah, aku serahkan diriku kepadamu untuk dinikahi." Rasulullah melihat, kemudian menundukkan pandangannya. Para sahabat paham kalau Rasulullah SAW tidak cocok. "Ya Rasulullah, nikahkan aku saja dengan dia. Kamu punya apa untuk mahar?" "Aku enggak punya kecuali pakaianku ini." "Kalau pakaian kamu jadikan mahar, kamu mau pakai apa? Cari yang lain. Walaupun cincin dari besi." Dicari-cari, "Enggak ada ya Rasulullah, aku enggak punya." "Apa yang kamu punya?" "Kamu punya hafalan Quran?" "Punya." "Ajarkan pada istrimu sebagai mahar. Aku nikahkan engkau." Ada enggak kalimat itu? Berarti nikah sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi. Mana khutbah nikahnya? Ada? Enggak ada khutbah nikah. Jadi khutbah nikah itu tidak wajib. Kita enggak mengatakan enggak boleh. Enggak wajib, enggak harus. Anna khutbatal aqdi la tajib. Bahwa khutbah dalam akad itu tidak harus. Haitsu lam tadhkur fi hadzal hadis, karena tidak disebut di dalam hadis ini. Barakallahu fikum. 8. Ats-tsaminah. Ats-tsaminah annahu yasihhu an yakuna shadaq manfa'ah ka ta'limil Qur'an au fikhin au adab au sinah au sanah au ghairi dzalik minal manafi'. Bahwasanya sah mahar dalam bentuk manfaat seperti pembelajaran, pengajaran Al-Quran atau fikih atau adab atau ilmu di dalam membuat sesuatu atau selain itu dari manfaat-manfaat. Nah, apa sanah? Ilmu tentang produksi hasil tertentu, bikin ini, bikin itu gitu. "Aku nikahkan engkau dengan anakku fulanah dengan mahar kau ajarkan cara bikin molen." Karena ini yang mau menikahnya tukang molen terkenal. Misal, enggak apa-apa. Boleh. Demikian pula buku adab misalnya, dengan mahar kau ajarkan kitab adab dari awal sampai akhir yang ditulis oleh Imam Fulan, atau kau ajarkan padanya fikih dan seterusnya. Itu namanya manfaah, bukan benda berharga, tetapi manfaat, jasa. Lanjutkan yang berikutnya saja, biar bagi-bagi. Nah, wa man'a abduhum isdiqa ta'lim Quran bidakwa khususiyah lihadar rajul aw ta'win bi'azwijihi biha liyak bi'anna tazwijahu biha likaunihi min ahlil Quran, dan sebagian melarang untuk memberikan mahar berbentuk pengajaran Al-Quran dengan alasan kekhususan laki-laki ini, atau ditakwilkan dengan laki-laki yang menikahi perempuan tadi dari kalangan ahlul Quran. Nah, teruskan. Walaysa bisyai'in li'anna al-ahkama amatun wa annahu qad warada fi hadha fi alfadhil hadith fa'allimha minal Quran. Dan tidak mengapa, karena pada hukum asalnya umum, dan bahwasanya telah datang pada lafaz-lafaz hadis, maka ajarilah ia dari Al-Quran. Jid. Sebagian ulama, mana'a ba'duhum, mana'a artinya melarang atau mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh isdaqu ta'limil Quran, tidak boleh menjadikan ta'limul Quran sebagai mahar. Apa alasannya? Bidakwa dengan alasan al-khususiyah, bahwa itu khusus lihadar rajul, untuk orang itu saja, karena enggak punya apa-apa. Awit ta'wil, atau dengan alasan ta'wil, maksudnya. Bi'anna tazwijahu biha likaunihi min ahlil Quran, karena menikahinya itu karena dia termasuk golongan ahlul Quran. Baik. Ada azm, azimah, ada rukhsah. Kalian harus tahu mana azimah, mana rukhsah. Yang diperintahkan pertama itu azimah. Yang diperintahkan kedua itu titik terbawah dari azimah. Yang ketiga rukhsah. Ya udahlah, apa. Qumu lillahi qanitin. Ini azimah. Berdirilah kalian dengan khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala, maka harus berdiri. Tetapi Nabi menyatakan faman lam yastati' fasalli qa'iman. Siapa yang tidak mampu berdiri, maka salatlah duduk. Dan siapa yang tidak bisa duduk, salatlah sambil berbaring. Ini rukhsah. Yang awal tadi azimah. Sekarang saya tanya, perintah Nabi pertama kali apa? Dalam hadis ini, perintah Nabi kepada orang tadi apa pertama kali? Ma hal ma'akam syai'un, apakah kau punya sesuatu untuk mahar? Apa lafadznya? Hal indaka min syai' tusdiquha, apakah engkau memiliki sesuatu yang engkau bisa jadikan mahar? Yang ditanya benda. Pertama, punyakah sesuatu yang engkau bisa jadikan mahar? Dijawab, aku hanya punya pakaian saja. Kalau pakaian kamu berikan, kamu enggak bisa berpakaian dong. Cari yang lain. Iltamis walau khatiman min hadid. Carilah walaupun cincin dari besi. Artinya sesuatu yang ada harganya, walaupun yang paling murah. Cincin, kalung, berlian, apalagi anting-anting ya, dan lain-lain yang berharga. tapi yang dia enggak punya, yang paling murah walaupun cincin dari besi. Ternyata enggak punya pula. Lam ajid, aku enggak dapati. Baru kemudian ditanya, apakah engkau memiliki Al-Qur'an, yakni memiliki ilmu tentang Qur'an? Dijawab iya. Sehingga barakallahu fikum, azimahnya adalah berikan sesuatu yang ada harganya. Sesuatu benda berharga. Kalau tidak punya, tidak mengapa, dengan mengajarkan padanya Al-Qur'an. Sehingga sebagian mereka menyatakan mahar dengan mengajarkan Qur'an itu tidak boleh, kecuali khusus bagi mereka, bagi orang tadi yang benar-benar miskin, atau khusus bagi ahli Al-Qur'an pada saat itu. Baik, ini qaulun, namanya pendapat. Walaysa bisyai'in, dan itu tidak berlaku atau tidak teranggap. Mengapa tidak teranggap? Tidak ada dalil. Apa dalilnya? Itu kan hanya dugaan-dugaanmu. Li'annal asla annal ahkam ammah, karena hukum asalnya setiap nabi mengajarkan, menyuruh itu untuk semua orang. Ammah, umum sifatnya. Kalau dia boleh, orang lain juga boleh. Kalau orang tadi boleh memberikan mahar dengan mengajarkan Quran, maka selain dia juga boleh. Apakah ada pengkhususan? Dalil lain? Enggak ada dalil lain yang mengkhususkan. Maka hukum asalnya, li'annal asla annal ahkama ammatun. Hukum asalnya, hukum-hukum semuanya itu umum bagi setiap orang. Wa annahu qad warada fi alfadhil hadith, bahkan telah ada di dalam lafaz-lafaz hadis yang bunyinya fa'allimha minal Qur'an. Kalau gitu ajari Qur'an. Ini perintah. Seperti azimah. Berbeda dengan kalau tidak ada, ya sudah ajarkan saja Qur'an. Bukan. Nabi langsung mengatakan, kalau gitu ajarkan Qur'an. Menunjukkan kalau pengajaran Al-Qur'an juga memiliki harga dan bernilai. Bahkan tinggi nilainya. Yang ke-9, Iqra. Anan nikah yan'aqidu bikulli lafdin dalin 'alaihi. Bahwasanya nikah berlangsung dengan seluruh lafaz yang menunjukkan atasnya. Nah, bahwasanya nikah yan'aqid, yang yan'aqid itu sah. Bahwa akad nikah menjadi sah dengan lafaz apapun yang menunjukkan atasnya. Dengan lafaz apapun yang menunjukkan atas pernikahan. Artinya tidak harus lafaznya dengan kalimat uzawwijuka 'ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Ya fulan ibni fulan, zawwajtuka wa ankahtuka makhthubataka fulana binti fulan bil mahri kada wa kada rubbiyah halan. Harus begitu persis? Tidak. Boleh dengan bahasa Indonesia, boleh diringkas, boleh dengan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi di dalam hadis ini sangat ringkas sekali. Zawajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Titik. Aku nikahkan engkau dengan mahar Qur'an. Pendek. Sah. Dan buktinya hadis Nabi. Apa kata-kata beliau di sini? Zawajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar Al-Qur'an. Idzan barakallahu fiikum. Jangan menganggap susah nikah. Aduh, saya belum berani nikah, belum hafal kata-katanya. Kata-kata apa? Nanti kalau dia menikahkan saya enggak bisa menjawab bagaimana? Emang lagi ngapalin apa? Ngapalin itu jawabannya. Qabiltu tazwijaha wa nikaha bil mahril madkur. Ya akhi, kamu jawab dengan satu kalimat, qabiltu, selesai. Karena qabiltu maknanya saya terima. Titik. Sah. Karena maksudnya saya terima semua apa yang kamu katakan tadi, saya terima. Idan barakallahu fikum, faedah yang kesembilan. Anna nikaha yan'aqidu bikulli lafdhin dalin alai. Bahwasanya nikah itu terjadi dan sah dengan semua lafaz yang menunjukkan hal tersebut. Kalau lafaznya dibalik, bukan saya nikahkan kamu, kamu ya fulan, saya nikahkan dengan anak saya, sah gak? Sah. Tapi maharnya sebaiknya disebut dengan mahar sekian-sekian. Loh itu kebalik, harusnya aku nikahkan engkau, jangan engkau saya nikahkan. Gak apa-apa, yang penting maknanya sama. Maknanya sama, boleh dengan bahasa Jawa, ya. Sampean kula nikahke, boleh. Ya. Mau pakai bahasa Sunda, ya. Apa Sunda bagaimana? Al-muhim, ya. Tidak mengapa. Ya. Bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Sekarang lanjutkan, masih yang tadi, antum. Wa dalilu ala dzalik alfadul hadis, dan dalil-dalil atas hal itu ada terdapat dalam lafaz-lafaz hadis. Ya. Dalilnya adalah lafaz hadis yang bersama kita. Faqad warada bil lafzi, faqad warada bil lafzin zawwajtukaha wa bil lafzin mallaktukaha wa bil lafzin amkanaha. Amkanakaha. Amkanakaha. Nah, taib, dalilnya adalah hadis yang bersama kita ini. Nabi menyebutkan pertama zawajtukaha, aku nikahkan engkau dengan dia. Ternyata lafaz lainnya, aku jadikan dia milikmu. Loh, maksudnya apa? Ya maksudnya nikah. Sama juga. Boleh. Malaktukaha. Yang ketiga, amkanaka, aku izinkan engkau untuk memilikinya, atau aku izinkan engkau untuk bersamanya, maksudnya jadi suami. Ini barakallahu fikum, lafat-lafat ini semakna. Hanya saja barakallahu fikum, jangan sampai kata-kata itu samar dan tidak jelas. Jangan sampai kata-kata itu samar dan orang-orang gak paham. Itu yang bahaya, nanti akhirnya salah paham. Pilihlah kata yang paling jelas. Yang paling jelas adalah dalam bahasa Indonesia, saya nikahkan engkau. Itu sudah sangat jelas. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Walladhi qayyadul aqda bilafdin khas. Walladhi qayyadul aqda bilafdin khas. Walladina. Walladina qayyadul aqda bilafdin khas. Yarjuna. Yurajjihuna. Yurajjihuna lafdat tazwij ala ghairihi. Ada lafaz nikah, ada lafaz zawaj. Baik, kadang-kadang saking pengen jelasnya, dua-duanya disebut. Zawajtuka wa ankahtuka, dua-duanya. Mana yang lebih mengarah dan lebih tepat? Disebutkan di sini yang lebih tepat adalah lafdut tazwij. Ini zawajtuka. Nah, teruskan. Qala Ibnu Hajar alladhi taharrara mimma qaddamat qaddamtuhu qaddamtuhu annalladhi rawuhu bilafdit tazwij aktsara adadan mimman rawuhu bighairi lafdit tazwij wala siyama wa fihim minal hufad mitl dalik. Nah, berkata Ibnu Hajar, kesimpulan dari pembahasan yang telah aku sampaikan bahwa yang meriwayatkan dengan lafaz tazwij lebih banyak jumlahnya daripada yang meriwayatkan dengan lafaz yang lain. Dengan selain lafaz tazwij. Selain lafaz tazwij. Terlebih lagi diantara mereka ada para hufadz. Terlebih lagi diantara mereka ada kalangan hufadz. Jaid. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sebagaimana apa yang sudah aku jelaskan pada apa yang telah lewat, bahwa yang meriwayatkan dengan lafaz tazwij lebih banyak. Bahkan di dalamnya ada para huffaz daripada yang meriwayatkan dengan kata-kata lain. Artinya kata malaktukaha amkannaka, atau dengan lafaz lain yang paling banyak riwayatnya adalah zawajtukaha dengan kata tazwij. Sehingga kalau memilih kata yang paling jelas, yang paling tepat dalam bahasa Arab adalah tazwij. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada selain nikah, aku kawinkan. Hah? Iya, memang dipaham. Tetapi kawin itu lebih kepada prakteknya. Ya, ini praktek suami istri atau praktek hewan yang berlawanan jenisnya, itu disebut dengan kalimat kawin dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau akad itu biasanya nikah. Nah, lanjutkan yang berikutnya. Wa madama warada fi al-fadil hadith. Wa madama warada fi al-fadil hadith bahwa muhtamil, dan selama terdapat di dalam lafad-lafad hadis dan itu mungkin, maka falaysa hunaka mani'un min annal al-fadu al-thalathah waqa'at bimunasabati siyakil kalam. Maka tidak ada penghalang di sana dari terjadinya ketiga lafad tersebut menyesuaikan dengan konteks kalimat. Nah, selama ada riwayat-riwayat lain selain tazwij, selain kata zawajtukaha, falaysa hunaka mani', maka enggak ada halangan. Walaupun yang lebih banyak riwayatnya dengan kata zawajtukaha, tapi karena ada riwayat lain yang kalimatnya malaktukaha wa amkannakaha, maka berarti boleh. Min al-fadhi thalathah, dari semua lafaz-lafaz yang tiga tersebut. Waqa'at bimunasabati siyaqil kalam, karena kata-kata itu diucapkan sesuai dengan konteks kalimatnya masing-masing. Wal muhawarah. Teruskan. Wal muhawarah ma'al khatib wa al-fadil uqud wal fusukh fi jami'il muamalat laisat al-fadhon muqayyadan biha kal adzan wa takbiris shalah wa innama ja'at yastadilla biha ala ma'aniha, dan berbincangan antara bersama dengan orang yang melamar dan lafat-lafat akad serta pembatalan pada seluruh muamalat bukanlah alfat-alfat yang terikat seperti halnya adzan dan takbir ketika sholat, dan lafat-lafat tersebut didatangkan agar menunjukkan kepada makna-maknanya. Baik. Al-muhawarah itu pembicaraan atau percakapan. Al-muhawarah ma'al khatib, pembicaraan antara wali dengan orang yang melamar, walfadil uqud, dan lafad-lafad akad. Apakah akad jual beli, akad sewa menyewa, ataupun lafad-lafad fusukh, pembatalan dan sejenisnya, fi jami'il mu'amalat, dalam seluruh mu'amalah, laisat alfadhan muqayyadan biha, semuanya bukan lafad-lafad yang muqayyad. Tadi dibicarakan hanya pada pernikahan kan, boleh dengan lafad-lafad lain, yang penting terpahami, yang penting terpahami oleh dua belah pihak. Walaupun ringkas, saya terima, udah paham, maksudnya saya terima pernikahannya dan saya terima dengan mahar yang sudah disebut. Ternyata bukan hanya pada nikah, semua alfaz semua lafad-lafad yang sifatnya muamalah, lafad-lafad muamalah, alfad muamalah, ghairu muqayyadah, muamalah ini bukan hanya pernikahan, termasuk jual beli. Maka akad jual beli emang harus benar lafadznya, harus muqayyad dengan lafadz tertentu? Tidak. Saya beli bukumu dengan harga sekian, saya bayar tunai. Saya terima kitabnya dengan harga sekian tunai. Enggak harus begitu. Saya beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sah enggak? Sah. Yang penting saling memahami bahwa ini saya beli dan dia jual. Dia terima uangnya, saya terima kitabnya. Bagaimana kalau tidak ngomong? Ya, orangnya lagi jauh di belakang, tokonya di depan. Pulang. Ya. Udah, sah enggak? Sah. Demikian pula barakallahu fikum akad nikah, kalau sudah saling dipahami dan juga oleh saksi-saksinya dipahami, selesai. Ghairu muqayyadah, berbeda dengan alfaz ibadah seperti adzan, takbir. Boleh enggak kalau takbir sholat, yang namanya takbir membesarkan Allah kan tidak harus dengan takbir kan, bisa dengan ta'zim, Allahu a'zam, kan sama-sama besar. Boleh enggak? Enggak boleh. Kan sama maknanya, enggak bisa, harus takbir. Dalam sekian hadis, fakabiru, fakabiru, fakabiru, enggak bisa diganti dengan ta'zim. Apalagi diterjemahkan bahasa Indonesia, Allah maha besar, Allah maha besar, waladhalin, semoga dikabulkan. Ya, aminnya semoga dikabulkan. Boleh? Tidak boleh. Mengapa? Alfadhul ibadah. Tapi alfadhul muamalah, lafad-lafad muamalah, silakan. Yang penting terjadi saling memahami antara penjual dan pembeli. Terjadi saling memahami yang menyewa dan yang menyewakan. Mengerti yang menghutangi dan yang dihutangi. Sama-sama paham. Selesai. Mau pakai bahasa apa, mau pakai lafaz bagaimana, mau pakai isyarat apa, kalau dipaham selesai. Tujuannya. Jadi itu yang dimaksud di dalam kata-kata beliau. Al-muhawarah ma'al khatib, pembicaraan dengan orang yang melamar, ini menikahkan. Demikian pula lafaz-lafaz akad-akad jual beli, akad-akad sewa menyewa, utang piutang atau pembatalan-pembatalan. Fi jami'il mu'amalat, dalam segala macam mu'amalah, laisat alfadhan muqayyadan biha, tidak memakai lafaz yang tertentu. Tidak kal adhani wa takbiris salah, tidak seperti adhan dan takbiris salah. Adhan enggak boleh pakai kata lain dan enggak boleh diterjemahkan tidak ada ilah kecuali Allah. Gak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mari kita sholat. Jangan kayak pondok-pondok ahlul bid'ah dan jangan seperti Kemal Ataturk di Turki yang berusaha untuk mengganti lafad-lafad ibadah dengan bahasa Turki dan muncul di Indonesia Islam-Islam yang kayak gitu. Kayak Kemal Ataturk. Ataturk itu bapak Turki. Diselewengkan oleh para pemuda-pemuda muslim, bukan Ataturk tapi Atasyaitan. Karena merusak agama. Merusak agama. Bedakan antara lafad-lafad muamalah dengan lafad-lafad ibadah. Lafad-lafad muamalah silakan kalian pakai bahasa apapun, yang penting saling memahami. Tetapi kalau lafad-lafad ibadah sudah muqayyadah, sudah tauqifiyah. Al-fadl ibadah tauqifiyah. tauqifiyah adalah sudah baku, tidak bisa dirubah-rubah. Adapun muamalah ghairu muqayyadah. Sedikit lagi. Masih. Ayyu lafzin addal makna al-murad fahuwa shalih. Maka lafaz apapun yang menunjukkan makna yang dimaksud, maka baik, dia boleh digunakan. Baik. Terus wa huwa qaulul hanifiyah wal malikiyah wa ikhtiyaru syaikhil Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Baik. Itu adalah pendapat Hanafiyah, Hanifiyah dan Malikiyah, dan apa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, wallahu taala a'lam bis-shawab. Lanjutkan. Dua lagi. Sepertinya kita enggak kebagian Fathul Majid. Fil hadis husnu khuluquhi wa latfihi sallallahu alaihi wasallam izlam yuridha hina lam yarghab fiha bal sakata hatta talabaha minhu ba'da ashabihi. Di dalam hadis ini menunjukkan atas bagus dan lembutnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia tidak menginginkannya, di mana beliau tidak menolaknya? Beliau tidak menolaknya jika dia tidak menginginkannya. Idnya diterjemahkan apa olehmu? Idlam. Jika tidak. Jika. Itu baru jika. Jika. Bukan jika. Ketika. Ketika. Ketika. Ketika dia, beliau tidak menolaknya. Gitu, ya. Ketika beliau tidak menolaknya. Ketika. Ketika. Ketika beliau tidak menolaknya. Ketika. Tidak menginginkannya. Tidak menginginkannya. Bal. Akan tetapi beliau diam sampai sahabat beliau memintanya. Nah, jadi yang ke-10, di dalam hadis ada husnu khuluqihi wa lutfihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini kita melihat akhlaknya Rasulullah sallam dan kelembutan beliau. Idlam yaruddaha, di mana beliau tidak menolaknya secara langsung ketika beliau tidak suka. Ketika beliau tidak tertarik, beliau tidak mengatakan, "Ah, kamu jelek, mau naurakan diri." Enggak begitu. Enggak mengatakan, "Ngapain kamu naurakan diri? Muka aja belepotan begitu." Itu tidak sopan. Rasulullah SAW tidak begitu. Dia diam, menundukkan kepalanya sehingga para sahabat yang lain yang paham. Bal sakata, bahkan beliau diam. Hatta talabaha minhu ba'du ashabi, hingga beberapa sahabatnya ada yang memintanya. Mengapa? Karena wanita tidak ada yang jelek. Apa ya? Tidak ada yang jelek. Karena Rasulullah SAW tidak cocok dengan ini, dengan nomor satu. Ternyata sahabat yang lain cocok. Berarti bukan masalah jelek dan tidak jelek, masalahnya cocok dan tidak cocok. Sehingga Rasulullah SAW hanya terdiam hingga para sahabat paham bahwa Nabi tidak cocok. Ternyata sahabat yang lain cocok, ya Rasulullah nikahkan aku dengan dia. Taib. Sehingga bukan jelek, tapi engkau tidak cocok dengannya atau engkau tidak berhasrat kepadanya. Mungkin bagi orang lain bagus. Mahasiswa dari Afrika pernah ditanya sama temannya mahasiswa dari Indonesia, "Menurut kamu wanita yang cantik kayak apa?" "Yang putih, rambutnya begini-begini." Lah, kata dia, "Ana jijik lihatnya. Putih dia gak suka. Sukanya kayak apa?" "Hitam rata mengkilat." Beda dengan kamu. Jadi ternyata beda selera orang, barakallahu fikum. Dia tidak suka, bahkan kayak merasa jijik ketika disebut yang putih rambutnya begini. Kita enggak suka yang kayak gitu. Kita suka yang hitamnya legam dan mengkilat. Mau kamu? Gak mau ya? Ya berarti memang bukan seleramu, gak cocok. Ada yang sana mengatakan saya senang yang mancung. Ternyata yang lain, ih, gak suka mancung kayak petruk begitu. Saya pengen yang pesek. Sehingga barakallahu fikum, adab dan akhlak Rasulullah SAW tidak komentar apapun kecuali menundukkan pandangannya, menunjukkan bahwa dia tidak berhasrat kepadanya. Dan toh ternyata ada sahabat yang berhasrat, ya Rasulullah zawwij ini, nikahkan aku dengannya. Ila akhiril hadis. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.